Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini sampailah kita pada tanggal 18 Zulhijjah. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dapat beramal saleh di tempat yang baik, dengan amal yang baik, di hari yang baik, di bulan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Tak ada dapat kita balaskan kebaikan Allah Subhanahu wa taala selain ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Oleh sebab itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin wa lam yamla bihamdillah. Segala amal yang baik kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu terputus. Oleh sebab itu kita awali hidup kita dari sejak terbuka mata tadi, ucapan pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Oleh sebab itu kita awali pula kajian kita pada subuh ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dalam menjalani hidup ini kita senantiasa diberikan istiqamah dalam iman dan Islam, di akhir hayat nanti diberikan husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat uzma insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian hadis kita sebagaimana yang sudah kita mulai pada subuh Sabtu yang lalu. Subuh ini hadis yang kita kaji disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani rahimahullah. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Status hadisnya hadis hasan, layak dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasu muhlikat, salasu munjiat, salasu kafarat, salasu darajat. Salasu muhlikat, tiga yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasu munjiat, tiga yang menyelamatkan. Salasu kafarat, tiga yang menutupi kesalahan, kesilapan, dosa masa lalu. Salasu darajat, tiga pula yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga, tiga, tiga, tiga. Belum disebut semua 12. Tapi di antara pembagian yang empat ini hanya satu saja yang negatif. Salasu muhlikat, tiga yang membinasakan. Adapun tiga yang lain semuanya yang baik-baik saja. Yang menutupi, yang menyelamatkan, dan yang mengangkat derajat. Jadi sebenarnya begitu banyak pintu jalan kebaikan dari antara empat pembagian ini, satu yang tak baik, tiga yang baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bentangkan pintu kebaikan supaya dapat kita melewati. Maka kita bahaslah 12 macam ini pada pagi yang berbahagia ini insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa ammal muhlikat, adapun yang membinasakan, tiga yang membinasakan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja dia? Fa ammal muhlikatu, adapun yang membinasakan tiga itu, yang pertama fasyuhun muta. Syuh muta diambil dari kata ata'a yuti'u, taat. Muta, syuh yang ditaati. Apa itu syuh? Diterjemahkan orang syuh dengan pelit. Sebenarnya syuh ini tak tepat diterjemahkan dengan pelit. Karena pelit itu orang menyimpan hartanya, tidak mau dia berikan kepada orang lain. Itu sekedar pelit, bakhil. Tapi syuh ini lebih parah daripada itu. Dia tidak hanya sekedar menyimpan harta yang dia tidak mau beri kepada orang lain, tapi dia tidak hanya sekedar itu, hartanya dia simpan, harta orang dia ambil untuk dirinya. Itulah syuh, lebih parah. Jadi bakhil itu ada kakak kandung yang namanya syuh. Jadi kita orang yang dapat binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan itu, yang pertama kali yang membinasakan adalah fasyuhun muta, penyakit syuh yang ditaati, dipatuhi. Apakah syuh itu ada yang tak dipatuhi? Ya, hampir setiap manusia ini punya potensi punya sifat syuk itu. Maunya harta orang lain yang diambil untuk dirinya. Tapi orang beriman, dia lawan itu. Maka dengan melawan itulah ringan tangan kita menunaikan zakat 2.5% dari pendapatan yang diberikan Allah SWT. Akibat dari mampu melawan sifat syuh itulah mengapa orang yang beriman mampu mengeluarkan 10% dari pendapatan zakat pertanian bila dia tadah hujan, 5% bila dia irigasi, lebih besar daripada zakat yang lain. Mengapa begitu? Karena mampu dia menekan penyakit syuk tadi. Tapi kalau sudah terkena penyakit yang membinasakan, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyuhun muta', yaitu penyakit syuk yang ditaati, yang dipatuhi, yang diikuti, yang diperturutkan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang terjerumus dalam masalah penyakit harta ini, apapun namanya yang sekarang, apakah itu gratifikasi, apakah itu korupsi, apakah itu nepotisme, semuanya kalau ditelusuri ke awal ke muaranya berpangkal dari yang disebutkan Nabi ini. Apa itu? Syuhun muta, penyakit syuh yang diperturutkan. Mungkin bentuk polanya berbeda. Ada orang-orang zaman sekarang sengaja gaji yang ditransfer ke rekening itu tak boleh diganggu gugat. Lalu dari mana makannya, dari mana kebutuhannya, mengambil gaji orang lain. Inilah syuh muta. Mestinya kalau orang beriman, yang ada itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan, bahkan mungkin untuk yang lain. Bagaimana kehidupan Abu Bakar Siddiq ketika beliau pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Habis semuanya. Semuanya, tak ada lagi yang tersisa. Sampai-sampai ketika bapaknya yang buta bernama Abdullah bin Abi Quhafah itu bertanya kepada cucunya Asma', kata Abdullah bin Abi Quhafah, "Wahai Asma', mungkin emas bapakmu yang bergumpal-gumpal itu sudah habis dibawa oleh Muhammad." Lalu apa kata Asma', "Masih ada emas itu, Datuk." Lalu Asma' mengambil batu, dia ikat dengan tali, dia masukkan ke dalam kain, lalu dia bawalah batu yang sudah diikat. "Kalau Datuk tidak percaya, ini emas bapak masih ada." Dipegang bapaknya, karena Abdullah bin Abi Quhafah itu buta. Jadi dia pegang, "Oh ya, masih ada emas itu." Adalah emas itu habis sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah idealnya, yang ada pada diri kita itu habis semuanya untuk jalan Allah. Tapi orang yang terkena penyakit syuh, yang ada itu disimpan, lalu untuk memenuhi kebutuhan dirinya apa? Yang punya orang lain dia ambil. Jadi cedoknya ke dalam, bukan keluar. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun penyakit yang ada pada zaman modern ini, maka berpokok pangkal dari penyakit ini. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, real nyatanya, dari itu dalam bentuk yang besar kenegaraan, ataupun dalam bentuk rumah tangga, ataupun dalam bentuk pribadi, semua penyakit berkaitan dengan keuangan ekonomi itu berpangkal dari sifat syuhud muta'. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan yang pertama muhlikat, menghancurkan manusia itu adalah syuhud muta'. Kalau sudah syuhud muta' menguasai diri, maka muncullah otak jahat, rish, tipu daya. Supaya apa? Menipu. Karena tujuannya adalah supaya yang dimiliki orang lain berpindah tangan kepada dirinya. Segala macam cara didapatkan. Selalu sudah didapatkan, merasa beruntung. Itulah keberuntungan yang paling besar. Lalu kemudian dimakan. Setelah itu menjadi darah daging. Setelah itu apa yang terjadi? Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan kita tumbuh dari yang haram. Fannaru awla bihi, tempatnya adalah api neraka. Maka datanglah malas beribadah. Maka datanglah azab Allah. Di dunia mendapatkan kehancuran. Di akhirat pun tak dapat apa-apa. Tapi dengan pedenya berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah apa yang diperoleh dari syuhud muta'? Oleh sebab itu kita jaga diri dari syuhud muta' yang ada dalam diri kita ini. Tak ada alat untuk mengukur apakah kita ini terkena syuhud muta' atau tidak. Oleh sebab itu kita sendirilah yang sadar merenung sejenak. Kalau selama ini ada sifat pada diri kita, kita tidak mau harta kita ini diganggu gugat. Siapapun mengambil tak boleh. Lembaga zakat tak boleh, masjid tak boleh, orang-orang baik tak boleh. Semuanya harus untuk diri sendiri, disimpan. Datang penyakit kikir, bakhil, lebih parah daripada itu syuk, maka sungguhnya kita sudah terkena penyakit itu dan masuk kategori yang disebut Nabi muhlikat, membinasakan. Yang kedua, tadi kita bagi empat, masih pembahasan yang pertama, yang muhlikat. Fa'ammal muhlikat, yang membinasakan. Fasyuhun muta', yang kedua. Wahawa muttaba', hawa nafsu muttaba'. Muttaba' diambil dari kata ittaba', ikut, turut. Hawa nafsu yang diperturutkan. Oh, kalau begitu hawa nafsu ini haram. Hawa nafsu itu normal. Selama dia manusia ada hawa nafsunya. Ketika berjumpa roh dengan jasad, maka sejak itu adalah hawa nafsu. Jadi kalau mau tak ada hawa nafsu, pisahkanlah roh dengan jasad, lepas dari hawa nafsu. Oleh sebab itu agama Islam bukan agama yang melepaskan orang dari hawa nafsu. Agama Islam adalah menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Sebab itu agama yang tidak sesuai dengan fitrah, dia lambat laun akan ditinggalkan orang. Andai tidak ditinggalkan, maka terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama itu. Oleh sebab itu agama Islam, agama paling sesuai dengan fitrah manusia. Orang dalam Islam boleh makan, boleh. Boleh minum, boleh. Makan, kulu, makanlah. Minum, minumlah, wasyurabu. Tapi sesuai tuntunan. Ada, tidak diperturutkan makan apa yang mau dimakan, makan segalanya. Segala yang melata di atas bumi boleh dimakan, kecuali kereta api kena keras. Dalam Islam tak begitu. Ada aturan, ini yang halal, ini yang haram. Al-halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal-haramu bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, umurun mushtabihat. Di antara itu ada perkara-perkara syubhat. Orang Islam yang haram dijauhi, yang syubhat pun dijauhi, karena takut terjerumus kepada yang haram. Baik dalam masalah makan, berpakaian, hubungan biologis, interaksi sosial, hubungan akidah, kalaulah diperturutkan hawa muttaba', tak ada puasnya. Tak ada batasan, limit, waktu, tempat, batas kepuasan. Sampai kapan? Sampai dia terus kita perturutkan. Mengapa tidak ada puasnya? Karena memang sumpah syaitan, wala umanniyannahum, aku buat mereka itu berangan-angan. Kalau sudah begini nampaknya puas nanti. Sampai ke tingkat itu belum juga. Sampai ke tingkat itu belum juga. Sampai ke tingkat itu belum juga. Kapan baru capai tingkat puas itu? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulut disumbat tanah. Ketika itu barulah mengatakan, oh cukuplah sudah ya Allah, puaslah sudah, ketika mulut disumbat oleh tanah. Oleh sebab itu ada rem dalam Islam diajarkan. Tapi tak pula kita lalu mengekang diri, remnya dipasang sekuat-kuatnya lalu tidak bisa beraktivitas. Ini pun salah. Oleh sebab itu tak dapat kita memahami teks, dipahami, dibaca, lalu kemudian direnungkan, lalu dipikirkan sendiri, lalu diamalkan sesuai pemahaman kita. Tidak. Maka kita baca pula bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi hawa nafsu. Bukan berarti mereka membuang hawa nafsu itu, tidak. Seandainya tidak ada hawa nafsu, maka tak mungkin dunia ini bisa berkembang. Tapi dalam Islam adalah diajari bukan memperturutkan hawa nafsu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Allah lalu dapat menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah sebagai balasannya. Jadi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu sajalah yang mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu tak berarti melawan makan, melawan minum, melawan seks dan lain sebagainya. Melawan kantuk lalu mungkin dapat tegak di waktu malam tahajud, hawa nafsu. Pagi ini kita termasuk orang-orang yang mampu melawan hawa muttaba'. Inginnya pagi libur ni tidur, membalaskan sakit hati 6 hari yang lalu. Inginnya kita melakukan apa yang mau kita lakukan, tapi saat itu kita lawan. Ini keinginan kita, ini keinginan Allah SWT. Mau kita begini, tapi mau Allah begini. Lalu kita lawan yang ini, kita ikutkan keinginan Allah SWT. Maka saat itulah kita disebut dengan, selalu diungkapkan dalam pengajian, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah SWT. Taufik, bersatu jalan kita dengan jalan Allah. Selama ini kita maunya, Allah maunya kita ke masjid, tapi orang membuat ini. Allah maunya bersedekah, membuat ini. Dan proses penyatuan jalan ini tak mudah. Tak seperti mendekatkan tangan kiri ke tangan kanan. Ada usaha yang begitu berat. Itu yang disebut dengan jihad mujahadah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah untuk menuju jalan kami, jalan kiri, jalan kanan, lalu berjuang berat dia untuk masuk bila Allah SWT. Janji Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan kami itu, kata Allah. Tapi kadang ayat ini selalu kita potong, ujungnya saja dipakai. Kata Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan jalan. Mana jalan Allah itu? Baca pangkal ayatnya, walladzina jahadu, orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Mujahadahnya apa? Melawan hawa nafsu. Ini disebut dengan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu dengan tidak memperturutkannya. Kalau diperturutkan juga hawa muttaba', memperturutkan hawa nafsu, masuk kategori yang pertama, muhlikat, membinasakan. Apa hawa nafsu itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nafsu akal, otak kepala, nafsu mata, nafsu telinga, nafsu mulut, semuanya. Kita tak memperturutkan itu. Apa yang membuat kita tidak memperturutkan? Karena Nabi mengatakan, muhlikat termasuk yang membinasakan. Ketiga yang membinasakan, kata Nabi SAW, fa'ammal muhlikat, yang membinasakan, fah syuhud muta', syuh yang diikuti, yang dipatuhi, yang ditaati, fahawa wa hawa muttaba', hawa nafsu yang berturutkan, i'jabul mar'i li nafsihi. I'jab, dari kata i'jab inilah selalu kita sebut dengan sifat ujub. I'jabul mar'i li nafsihi, seseorang kagum terhadap dirinya sendiri, terlalu kagum pada diri sendiri. Bangkit ego, bangkit sombong. Siapa orang yang paling kagum pada diri sendiri? Tak ada orang yang paling kagum pada dirinya sendiri, melebihi batas yang lain. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Siapa itu? Fir'aun. Kalau ada orang kagum pada dirinya sendiri, asal bercakap 10 cakapnya, satunya pujian untuk orang, 9 itu untuk dia. Ini nanti satu sel sama Fir'aun. Karena Fir'aun dia kagum pada diri sendiri. Siapa lagi? Kalau ada orang kaya, kagum pada diri sendiri, ketika diminta hartanya, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi, itu semua aku dapatkan karena ilmuku, tak ada campur tangan Tuhan di dalam. Ungkapan siapa itu? Qarun. Jadi semua sudah ada tempatnya masing-masing. Kalau penguasa kagum pada diri sendiri, ini tempatnya Fir'aun. Orang kaya kagum pada diri sendiri, ini tempatnya Qarun. Kalau ulama kagum pada diri sendiri, ada juga tempatnya. Siapa itu? Bal'am. Di zaman yang sama, pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Walau syi'na larafa'nahu biha, kata Allah Ta'ala, kalau kami mau, kami angkat derajat Bal'am itu ke tempat yang tinggi, karena Allah berikan ilmu kepada dia. Tapi dia memperturutkan hawa nafsu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dia perturutkan hawa nafsunya. Salah satu sikap adalah mengagumi diri sendiri. Oleh sebab itu tak boleh. Kita disuruh bersimpuh sujud sebelum tidur, setelah tidur, dua-duanya diawali dan diakhiri dengan sifat yang sama. Sebelum tidur, salat. Setelah bangun tidur pun, salat. Kedua salat itu menempelkan kening ke lantai, menunjukkan betapa hina dan rendahnya kita di hadapan Allah SWT. Tadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu apa ungkapan kita? Astaghfirullahalazim. Mengapa tak kita ucapkan alhamdulillah saya sudah bisa salat subuh berjamaah? Karena kita merasa tak layak amal kita itu untuk membalas apa yang diberikan Allah SWT. Merasa hina di hadapan Allah, maka kita ucapkan astaghfirullahaladzim. Oleh sebab itu kita tak pernah merasa kagum dengan ibadah kita. Seorang yang baik, beramal yang baik, sudah selangkah kakinya akan masuk ke dalam syurga, tapi kemudian datang ketetapan Allah menjadi penghuni neraka, masuk ke dalam neraka. Seorang yang beramal jahat, Tiap usianya itu berisi dengan yang jahat. Tapi ketetapan Allah SWT menjadi penghuni surga, maka dia masuk. Bukan berarti hadis seperti ini bapak dengar dalam ceramah, bapak baca di buku, membuat orang menjadi malas beramal. Untuk apa kita amal baik-baik, toh nanti masuk neraka juga. Bukan begitu maknanya. Supaya kita tak merasa kagum pada diri sendiri. Banyak pun amal kita, hebat pun sedekah kita, kita merasa rendah hati di hadapan Allah. Jangan-jangan Allah menetapkan yang tak baik, dan kita pun berhusnuzan kepada Allah, dan senantiasa bermohon kepada Allah, senantiasa tawaduk, bersimpuh, sujud, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah SWT. Rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Adapun rendah diri di hadapan manusia dilarang, tak boleh, karena kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, bangsa-bangsa. Inna akramakum indallah atqakum. Tapi yang paling mulia, kita tak lihat kuasanya, kita tak lihat hartanya, kita tak lihat ilmunya, karena kita ini semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, muhlikat. Yang kedua, fa'amal munjiat. Tadi empat, kita masuk bagian yang kedua, yang menyelamatkan. Apa itu yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelamatkan adalah fal adlu fir ridha wal ghadab. Fal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil pada saat suka dan pada saat marah. Sikap adil. Kadang orang kalau sudah suka, suka sesuka-sukanya. Saking sukanya, salah pun kawan itu tetap juga dikatakan benar. Sebaliknya pula kalau sudah marah, semarah-marahnya, saking marahnya, benar pun kawan itu salah. Adalah Islam tak? Yang menyelamatkan itu kata Nabi SAW, ar-ridha al-adlu, bersikap adil, fir-ridha wal-ghadab, dalam keadaan suka maupun marah. Kalau kita bersikap adil pada suka maupun marah, maka kita penilaian objektif. Itulah yang disebut dengan orang modern sebagai sikap objektivitas dalam penilaian. Ini selalu rusak. Apa yang merusak objektivitas? Bertentangan dengan yang disebutkan Nabi SAW. Maka kita disuruh bersikap ar-ridha al-adlu, bersikap adil, fir-ridha wal-ghadab, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan marah. Kalau suka, sukanya karena apa? Maka kita renung saja nak. Saya ni suka kepada Pak Fulan, sukanya karena apa? Apakah suka karena syaitan atau suka karena Allah? Kalau suka karena Allah, tak memadamkan objektivitas, penilaian kita tak keliru. Tapi kalau sukanya karena yang lain, maka akan tampak baik segala yang dilakukannya, walaupun keliru, walaupun salah, kita katakan baik. Ini kita sudah keluar dari sifat yang disebut Nabi SAW, al-adlu fir-ridha wal-ghadab. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, memang sulit kadang kekaguman kita kepada seseorang memadamkan kritisisme. Tak lagi kritis kita terhadap orang, semua yang dia sampaikan pun menjadi baik. Ini tak benar, karena ini dapat merusak. Maka kata Nabi SAW, di antara yang menyelamatkan adalah al-adlu fir-ridha wal-ghadab. Apakah itu hanya kepada penguasa, kepada teman, kepada sahabat, kepada pimpinan, kepada atasan, kepada suami, istri, pasangan hidup, kepada anak-anak, kepada semua, termasuk kepada ulama? Tak boleh fanatisme kepada ulama. Tempatkan ulama itu pada tempatnya. Dia manusia biasa. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau kita keluar dari sifat adil ini, menjadi tak adil. Kalau sudah datang sikap tak adil, salah pun dia, tetap juga kita puji, kita sanjung. Akhirnya apa? Tetap lagi mencari kebenaran. Justru mencarikan dalil pembenaran untuk mendukung perbuatan dia, walaupun salah. Datang ulama tadi bercelana pendek, sudah-sudah jelas dia melanggar hadis dan melanggar Al-Quran, tetap juga kita cari pembelaan. Mengapa kamu tetap ikut dia? Mungkin kita tak dapat dalilnya, dia sudah dapat, sudah putus makrifatnya. Oleh sebab itu, bersikap adil. Kalau kepada ulama saja bersikap adil, apalagi kepada kawan, apalagi kepada sahabat. Makanya dalam bahasa Arab, kawan itu bahasa Arabnya sadiq. Ini teman saya, hadza sadiqi. Ini teman saya. Sadiq diambil dari kata sadaq. Shadaqallahul azim. Shadaq artinya benar. Shadiq orang yang membenarkan kita, bukan semua yang kita ucapkan benar. Enggak. Kalau bapak ibu adalah shadiq teman saya, maka bapak membenarkan saya, bukan membenarkan semua ucapan saya. Semua yang ustaz sampaikan itu benar. Enggak. Tapi datang ada kritisisme, tak membadi fanatisme buta. Saya memberikan tausiah di Islamic Center Bangkinang, Pasir Pangarayan. Alhamdulillah, jamaah itu shadiq, jujur, benar, dan tidak selalu membenarkan, tapi membetulkan juga. Pak Ustaz, saya senang dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Ayatnya banyak, hadisnya tahu, tapi ada yang saya rasa perlu diluruskan. Apa itu? Terlalu cepat Ustaz menyampaikannya tadi. Pita kami ini sudah lapuk Pak Ustaz, nanti putuinya Pak Ustaz. Jadi tak selamanya. Ini contoh adlu, bersikap adil, firidha wal ghadab. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Begitu juga ketika kita sedang marah, tidak serta merta kemarahan kita itu membuat orang salah semuanya. Dari mulai cakapnya, langkah kakinya, bajunya salah. Kalau sudah melihat orang salah, maka salah semuanya. Tak ada lagi betulnya, tak ada lagi sisi yang baik pada dirinya, semuanya salah. Makanya para ulama dulu, mengapa tak terlalu banyak ikhtilaf? Kalaupun ikhtilaf, mereka berlapang dada menyikapi perbedaan, karena bersikap adil dalam keadaan suka maupun marah. Ketika datanglah orang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, bagaimana pendapatmu tentang Imam Hanafi?" Kata Imam Malik, "Begitu kuat argumentasi Imam Hanafi saat berdebat." Lalu orang bertanya pula kepada Imam Hanafi, "Wahai Hanafi, bagaimana pendapatmu tentang Malik?" "Saya tak pernah menemukan ungkapan yang paling hebat selain ungkapan." Keluar keringat di kening Imam Hanafi ketika berdebat, menunjukkan kehebatan, kehalusan bahasa, bisa menilai kelebihan dan kekurangan orang. Apa itu? Karena mereka punya sifat ini, al-adlu, bersikap adil, firidha wal ghadab, dalam keadaan suka maupun marah. Tapi kalau sudah yang dibawa itu marah dan tak bersikap adil dalam itu, maka kita tak lagi mengecil, tak membesarkan, tapi justru mengecilkan. Apa pendapat bapak tentang Ustaz Fulan? Ah, dia tak tahu apa-apa, kulit-kulit kitab saja yang dia kaji, belum sampai lagi ke tingkat ini dan lain sebagainya. Maka kita pun begitu, bersikap adil dalam suka maupun tak suka. Jangan karena tak suka lalu semua orang salah, dan jangan pula karena suka semua perilaku pendapat orang menjadi baik dan benar. Selanjutnya yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Al qasdu, bersikap pertengahan. Pada saat kapan? Fil faqri, waktu susah, wal ghina maupun waktu kaya. Kadang orang ketika sedang susah, maka dia pun bersikap tak lagi berada di tengah. Begitu juga ketika sedang kaya, maka dalam Islam itu orang disuruh punya konsistensi, bukan inconsistency. Tak ada konsisten pada dirinya. Tak. Maka disuruh bersikap al-qasdu fil faqri, dalam keadaan fakir, wal ghina maupun dalam keadaan kaya. Waktu susahnya begitu juga, waktu kayanya begitu juga sifatnya, selalu bersikap pertengahan. Makanya umat ini disebut Allah SWT, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kamu sebagai umat wasata, pertengahan. Waktu dalam keadaan susah, bukan main lagi dekatnya kepada Allah SWT. Setiap hari jumpa di masjid, setiap waktu nampak, tapi agak dilapangkan Allah SWT, lina, dicukupkan Allah SWT, hari Jumat saja lagi jumpa. Lama-lama Idul Fitri sama Idul Adha, lain daripada itu tak jumpa lagi. Maka kita disuruh bersikap pertengahan. Saat fakir, saat butuh, saat susah seperti itu, saat kaya pun seperti itu. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah, Rabb yang kita sembah waktu susah, dia juga yang kita sembah waktu kaya. Lalu mengapa ada perbedaan sikap? Orang Islam sebagian kadang-kadang membeda-bedakan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah lain Tuhan waktu kaya, lain Tuhan waktu senang, lain Tuhan waktu lapang, lain Tuhan waktu sempit. Kalau bapak ibu tak percaya, boleh tengok praktek langsung di masjid-masjid. Lain Tuhan bulan suci Ramadan, lain Tuhan bulan Syawal. Bisa rendungkan sendiri makna itu, tengok sendiri. Lain Tuhan di Makkah, lain Tuhan di Indonesia. Waktu di Makkah jelas-jelas tumit tu retak sudah, tersenggol sedikit saja keluar darah, tapi begitu semangatnya salat ke Masjidil Haram. Sampai ke Indonesia sehat segar bugar tak ada. Apa lain Allah yang di sana dengan Allah di sini? Aynama tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah. Ke manapun kamu menghadap di sana ada wajah Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia berada bersama kamu di manapun kamu berada, baik waktu senang maupun waktu susah. Lalu mengapa berbeda sikap kita ketika senang maupun susah? Maka yang menyelamatkan itu al-qasdu, bersikap pertengahan, fir ridha wal ghadab, dalam al-qasdu fil faqri wal ghina, dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Yang ketiga, wa khasyiatullah fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi sir, dalam keadaan sir, wal alaniyah, maupun dalam keadaan tampak orang banyak. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang menyelamatkan? Karena banyak orang lain sikapnya. Tak sama antara sikap sendirian dengan sikap ketika berada dengan orang banyak. Maka ini kita disuruh takut kepada Allah, khasyiatullah, takut kepada Allah SWT. Kapan takutnya? Dalam masjid takut, dalam kantor takut, ketika sendiri takut, ketika bersama orang banyak pun takut. Tak ada beda sama sekali, sama-sama takut kepada Allah SWT. Tapi banyak orang tak sama takutnya. Dalam masjid takut setakut-takutnya. Kalau sudah angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, nyamuk pun menggigit tak mau dia gerak, saking takutnya kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah di luar masjid, takut itu pun hilang. Ditinggalkannya di mana tinggal? Di pintu masjid. Takut kepada Allah itu hanya di pintu masjid. Ketika berada di bulan Ramadan, takut setakut-takutnya kepada Allah SWT. Setelah keluar, takut itu pun hilang. Di mana ditinggalkannya? Di petang takbir, hilang. Disitulah takut. Kerana kita ini disuruh khasyiatullah, takut kepada Allah SWT. Kapan? Fisri, saat sendirian, sunyi sepi, wal alaniyah, dan di saat ramai, di saat dilihat orang, di saat zahir maupun di saat batin. Tapi ini semuanya proses latihan. Dilatih saat salat, dilatih saat puasa, dilatih saat i'tikaf. Supaya apa? Ada berkesinambungan. Kalau takut kita tak pernah bertambah, takutnya hanya pada saat itu saja, tak menyebar kepada yang lain, maka kita perlu introspeksi, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khasyiatullah, takut kepada Allah, fi sirri, pada saat sendirian, pada saat rahasia, wal alaniyah, kepada saat orang banyak. Banyak takut ketika saat orang banyak. Mau lihat contoh realnya, kita lihat pada diri kita sendiri saja. Kalau sama ayat saat solat sendiri dengan solat depan orang banyak, itu contoh kecil, real, berarti sampai ke tingkat itu. Tapi kadang kan sebagian orang tidak, pada saat orang banyak, amma yatasa'alun, kalau perlu ar-Rahman, pada saat salat, salat sunat di masjid, ditengok orang banyak, bacaannya pelan-pelan, alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim. Tapi kalau sudah sirri sendirian, ayat Fatihah iftitah satu hembus selesai. Nah, ini contoh kecil kalau kita mau ukur fi sirri, pada saat sendirian, wal alaniyah, maupun depan orang banyak. Kenapa begitu? Karena kita tidak melihat siapa yang di sekeliling kita. Orang yang sampai pada tahap khasyiatullah, takut kepada Allah fi sirri, sendirian, wal alaniyah, maupun pada saat orang banyak, karena dia sudah sampai pada tingkat tak lagi memperhatikan siapa yang ada di samping dia, tapi yang dia perhatikan siapa yang melihat dia. Dia sudah sampai pada maqam ihsan. Itu yang disebut Nabi. Apa itu ihsan wahai Rasulullah? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat dia, fa innahu yaraka, dia yang melihatmu. Kalau sudah dia melihat kita, maka tak ada beda antara salat sendiri berdua, bertiga maupun di tengah Masjidil Haram. Sama-sama perbuatan yang sama. Tak hanya dalam salat, dalam semua perkara, dalam semua tindak tanduk kita, khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sir sendirian, wal alaniyah rahasia maupun terhadap orang banyak. Yang keempat, wal fa ammal kaffarat. Yang ketiga, 1, 2, 3. Sekarang bagian yang ketiga, kaffarat. Kaffarat artinya diambil dari kata kaffara. Selalu kita pakai dalam doa. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Jadi sebenarnya kaffarat. Kaffarat artinya menutupi. Kaffir anna sayyiatina. Ya Allah, tutupi kesalahan kami. Kata Nabi, salasu kaffarat. Ada tiga yang dapat menutupi. Apa yang dapat menutupi silap, salah, dosa masa lalu? Kalau sudah bercerita tentang silap dan salah, dosa, tak ada orang yang tak salah. Jangankan kita, Adam alaihi salam saja pernah salah makan buah kuldi. Rabbana zalamna anfusana, kata Adam bersama Hawa. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami. Wa tarhamna, tak engkau rahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, pastilah kami ini masuk ke dalam khasirin, orang yang rugi. Oleh sebab itu kita semua punya salah. Bagaimana menutupi kesalahan itu? Tiga pula cara menutupinya, kata Nabi. Yang pertama, fantizarus salah ba'da salah, menunggu salat. Setelah salat, menunggu salat. Sekarang salat zuhur pukul berapa? 12. Ditunggu salat. Oleh sebab itu kadang saya sendiri malu. Kalau hari Selasa pertama, Selasa kedua datang ke Masjid Agung, saya lambat kerana datang dari Panam mengajar sampai 11.40. Lambat. Saya tengok bapak-bapak sudah duduk menunggu salat. Menunggu salat. Ini orang-orang ingin menutupi kesalahan. Apa bedanya sama sebagian orang yang lain? Salat tu menunggu dia. Sudah menunjukkan pukul 3. 3.19 sudah masuk asar. Kalaulah salat tu berbicara, memanggil, melambai tangan salat, marilah salat zuhur, sudah mau habis waktu. Subuh, syuruk sudah hampir. Syuruk pukul 5.55, jam 6 sudah hampir. Tetapi belum juga melaksanakan. Maka orang yang mampu menutupi kesalahan masa lalu dengan tiga, kata Nabi, kafarat fantizarus salah ba'das salah, menutup, menunggu salat setelah salat. Oh, kalau begitu di masjid saja, kita tak keluar masjid? Tidak, bukan pula begitu pemahamannya. Nabi dan para sahabat itu aktivitasnya banyak di luar masjid daripada dalam masjid. Tapi pada saat-saat tertentu kita tunggu salat. Makna menunggu salat, memang betul-betul kitalah yang menantikan salat. Disitulah datang kekhusyuan. Dari mana khusyuk datang? Dari Allah SWT. Di mana letaknya? Di hati. Tapi yang menyiapkan khusyuk itu kita. Gelas, cawan, kita menyiapkannya. Airnya datang dari Allah SWT. Mengapa airnya tak datang? Cawannya tak siap untuk menerima. Kalaupun siap, cawannya bolong. Setelah masuk, keluar dia lagi. Maka kita persiapkan diri. Bagaimana caranya? Fantizarus salah ba'das salah, ditunggu salat itu. Sebelum salat itu ditunggu dengan zikir, dengan tawadhu, dengan khusyuk. Lalu ketika mengangkat takbiratul ihram, kita tidak mengawali jalan, tapi sudah berada di tengah jalan. Mengapa kadang tak dapat kita inti salat itu? Karena khusyuknya datang belakangan. Bahkan na'uzubillahnya, takbiratul ihram itulah garis start. Garis start salat ya, tapi garis start khusyuk tidak. Diawali dari jauh, dari mulai wudunya, dari mulai langkah kakinya, dari mulai melangkah dan kemudian menunggu salat. Maka kata Nabi, fantizarus salat ba'das salat. Tapi memahami bahwa kita 24 jam duduk di masjid, tak. Hanya 10 hari terakhir Ramadan itu saja yang Nabi. Selain daripada itu, fa idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wa bta'u min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi itu setelah Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas meninggal di Taif. Uqbah bin Nafi' sampai ke Maroko. Amr bin As di Mesir. Kemudian pula sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam. Hasan al-Basri di Irak. Mengapa mereka tak duduk saja di Makkah? Orang sekarang berlomba-lomba, bahkan umrah 1, 2, 3 kali ke Makkah setiap tahun. Mengapa para sahabat ini justru pergi keluar Makkah? Mengapa mereka tak duduk saja di Makkah, tawaf sa'i, tawaf sa'i, tawaf sa'i, umrah tiap hari? Mengapa tak lakukan itu? Karena ada ibadah lain. Apa itu ibadah? Menyebarkan ajaran agama Islam, berdakwah dan lain sebagainya. Bahwa kita disuruh menunggu salat, ya, disyariatkan, tapi tak menafikan ibadah yang lain. Jadi oleh sebab itu di antaranya adalah fantizar salat, menunggu salat, ba'da salat. Kemudian yang kedua, wa isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak menyenangkan. Banyak orang karena sudah wudu ni dari kecil, kalau ditanya kita masing-masing, Pak Bu, kapan pertama kali belajar wudu? Tak ada ingat. Karena kita memang sudah terkondisikan. Kita masuk Islam bukan seperti sahabat Nabi dulu, bergelimang dosa baru masuk Islam, sehingga Islamnya itu memang betul-betul belajar wudunya. Kalau bapak ibu mau tengok orang belajar wudu, bagaimana orang Kristen masuk Islam, orang non-Muslim masuk Islam, dulu ada Felix Siau datang berceramah, tanyalah bagaimana dia belajar wudu, belajar salat, maka dipegangnya betul. Kita tidak belajar sambil lalu, bahkan kita pun tak ingat kapan kita belajar berwudu tersebut, maka kita tak menghargainya. Maka kata Nabi SAW, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, fis sabarat, pada saat-saat tak menyenangkan, maka kita sempurnakan wudu. Di saat tak menyenangkan itu musim yang sangat dingin, kita tak mengalami itu, karena musim kita yang tinggal di iklim tropis ini tak merasakan itu. Tapi kalau kita bapak ibu ke Maroko, di dinding, di lantai masjid itu disediakan batu, batu bulat. Saya pertama sampai melihat apa fungsi batu ini. Ternyata mereka kalau sudah musim dingin, sejuk, bulan November, Desember, Januari, jarang berwudu. Masuk ke masjid, diusapnya saja batu itu, muka sekali, tangan sekali, dah selesai. Bertayamum saja dengan batu, tak pula dengan tanah. Karena memang dalam mazhab Maliki dibolehkan. Tapi yang sempurnanya adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu fis sabarat, dalam keadaan yang menyulitkan, dalam keadaan dingin tetap juga berwudu, dalam keadaan kekurangan air tapi masih ada berwudu, dan wudunya sempurna. Kadang kita karena dari kecil sudah berwudu ini tak lagi perhatikan, usap wajah, tangan, kadang tak sampai ke siku, kadang ada yang tutup. Maka kita wudu semua, selengkap semua, kemudian wajah memperhatikan, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian telinga, kaki dan lain sebagainya. Memang ada yang sah, tapi ada yang afdal. Kalau diambil air itu diusapkan saja tiga helai dalam mazhab Syafi'i, sah. Tapi apakah dapat kita yang afdal? Tidak. Kita mau amal, mau dapat balasan yang afdal, tapi amalnya tidak yang afdal, maka tak balance, tak sesuai dengan keinginan, dengan permohonan. Kalau kita mau dapat amal yang utama, dapat balasan yang utama, maka amalnya juga mesti utama. Maunya masuk surga jannatul na'im, tapi salat yang wajib-wajib saja tak layak. Berdoanya wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah aku bersama orang-orang yang baik, tapi amal kita bukan amal orang baik, tak sesuai permohonan dengan amal yang kita laksanakan. Oleh sebab itu kalau mau dapat yang baik, amalnya pun yang baik. Bagaimana wudu seperti yang diajarkan Nabi, hadis riwayat Utsman, maka wajah lengkap sempurna, tangan semua kena sampai kepada kepala, mengenai kepala. Dua riwayat, satu menyebutkan riwayat setelah dibasahi semua lalu ke belakang lalu menyatu sampai ke telinga, terkena semua kepala. Sebagian lagi menyebut kepala, setelah itu air untuk telinga lain. Kita semua mazhab Syafi'i umumnya memakai dua kali, satu air untuk kepala, satu air untuk telinga. Dua-duanya riwayat yang sahih. Kemudian pula untuk kaki, kaki dibasuh semua. Ini kita perhatikan. Dan wudu ini ada zahirnya, ada batin. Zahirnya diusap yang zahir, tapi yang batinnya ketika mengusap usap wajah, maka jatuhlah dosa mata, dosa hidung. Ketika mengusap kepala, segala pikiran yang kotor, tangan. Maka selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Maka dapatlah kesempurnaan wudu. Ini termasuk kata Nabi SAW adalah untuk menyelamatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa naqlul aqdam ilal jamaat. Naqlu memindahkan aqdam kaki, ilal jamaat, jamaat ke salat berjamaah. Memindahkan kaki ke salat berjamaah, memperbanyak langkah-langkah kaki melaksanakan salat berjamaah. Datanglah sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami mau jual rumah. Lalu kami mau pindah ke dekat Masjid Nabawi. Kami ingin salat berjamaah. Kata Nabi, tidak. Jangan jual, jangan pindah, kalian tetap tinggal di sana dan tetap datang berjalan kaki ke Masjid Nabawi. Mengapa begitu? Karena semua langkah kaki itu dicatat sebagai amal saleh. Bahkan dalam hadis ini disebut kafarat, menutupi. Karena langkah kaki kita itu dua. Pertama, langkah kaki itu kafarat, menutupi dosa. Yang kedua, mengangkat darajat di hadapan Allah SWT. Itu yang disebut Allah dalam Al-Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua yang mereka lakukan, wa atharahum, bahkan bekas-bekas langkah tapak kaki mereka, semua kami tulis, semua akan dijadikan saksi. Oh, kalau begitu tak boleh naik kendaraan, Pak Ustaz. Ini bukan perkara sah dan tak sah, tapi kita ingin mengambil afdal tak afdal. Orang dulu kalau sudah disuruh Nabi langkahkan kaki, dia langkah saja. Tak dia tanya apa positifnya, apa negatifnya, apa. Karena yang menangkap itu langsung hatinya menerima. Kalau sudah menerima, terima saja bulat-bulat. Tapi orang sekarang setelah menerima dengan hati, rasionalitas otak akalnya menerima, baru dia mau terima. Orang sekarang kalau melangkahkan kaki, tak murni mukhlisina lahuddin, tapi ada unsur lain. Setelah dia tengok TV ada iklan, langkahkan kaki 10,000 langkah sehari, kalau tidak terkena osteoporosis, baru dia mau langkah kaki. Jadi rusak niat. Ada 5% unsur anlid di dalam. Nah, kita tak mau. Kita disuruh Allah Ta'ala, wa ma umiru illa li'abudullah mukhlisina lahuddin. Oleh sebab itu langkah. Tapi yang masuk akal juga. Jangan pula dari Panam ke Akramun Nas jalan kaki. Nah, ini yang sesuai lah. Yang dekat rumah. Dekat rumah kita laksana jalan kaki. Ini memberikan efek kesehatan fisik jasmani. Mengapa para sahabat itu kuat-kuat, sehat-sehat? Karena semua tuntunan yang dikatakan Nabi itu mereka laksanakan. Yang terakhir, bagian yang keempat, yaitu darajat. Yang mengangkat derajat. Yang menghancurkan, muhlikat, sudah, binasakan. Yang menyelamatkan, munjiat, sudah. Kafarat, menutupi dosa, sudah. Sekarang yang mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tiga juga. Yang pertama, it'amut ta'am. Beri makan. Kasih makan. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, orang susah itu tak pernah habis. Oleh sebab itu kita kasih orang makan. Ta'am, makan. Maka kita berikan. Oh, tak sanggup kasih makan, Pak Ustaz, transfer ke bank. Ada 1001 cara untuk berbuat baik. Tapi kalau kita sudah terkena penyakit syuh, ada pula 1001 alasan untuk tidak berbuat baik. Saya ni sebenarnya sudah lama mau ngasih sedekah ni, Pak Ustaz. Lalu kenapa tak kasih? Nampaknya tak ada lagi orang baik zaman sekarang. Ragu saya mau kasih. Sekarang pertanyaannya, mau kasih apa tidak? Kalau mau, banyak alasan. Tapi kalau tak mau, lebih banyak lagi alasan. Oleh sebab itu kita cari panti asuhan. Kalau selama ini libur bersama keluarga, pergi ke bukit, menengok gunung, menengok danau, baik, tak salah, tak dilarang Allah. Tapi sekali-sekali ajak ke panti asuhan, menengok orang-orang susah. Supaya apa? Menengok ke bawah, datang syukur nikmat kepada Allah SWT. Dibawa berlibur ke Genting Highland. Dibawa berlibur menengok perbuah yang tempat hebat-hebat, balik bukan bersyukur, malah menjadi kufur. Merasa Allah SWT tak pernah memberi nikmat. Mengapa Allah kasih dia banyak, mengapa saya sedikit? Tapi kalau melihat kepada orang-orang yang ditabuk, ditarik Allah SWT nikmat, bawakan agak sebungkus, dua, tiga bungkus nasi. Kalaulah orang Islam berpikir yang sama, ada 100 orang berpikir yang sama, saya bawakan satu bungkus nasi kepada 100 anak yatim, anak panti asuhan, maka siang itu terkumpul 100 bungkus. Berpikir yang sama. Tapi masalahnya orang Islam juga berpikir yang sama. Saya tak bawakan. Kenapa? Ada saudara saya yang lain membawakan. Kompak serentak, berpikir yang sama, dia berpikir bahwa ada orang lain yang membawakan, sehingga dia tidak bawa. Akhirnya 100 itu pun tak terkumpul. Karena kita berpikir kolektif. Mengapa tidak berpikir yang sama kita bawakan? Mengapa kita berpikir yang sama tidak membawakan? Oleh sebab itu, bawakan dalam bentuk real nyata. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bersedekah tak diajarkan Nabi dari yang besar. Hai para sahabat, bersedekahlah kamu semua hartamu. Tak, Nabi tak mengajar seperti itu. Ittaqun nar, ini api neraka, ini diri kita. Jaga dirimu dari api neraka. Pakai apa? Apa tembok besar yang kita bangun? Apakah setebal flyover dengan ratusan sak semen membangun diri, membangun jembatan, membangun batas antara kita dengan neraka? Nah, Nabi mengajarkan bagaimana membangun pembatas antara kita dengan neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar." Jaga dirimu dari api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, sebelah kurma. Ini ada sebiji kurma lalu dibelah menjadi dua, sebelah kita kasih ke dia, sebelah makan. Sebelah itu menjadi tameng antara kita dengan api neraka. Apa kata Nabi kepada sahabat? Idza tabakhta, kalau engkau memasak, fa aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Berbagi dari hal yang kecil dulu, diawali dari yang kecil, lalu meningkat, meningkat, meningkat kepada yang besar. Puncaknya bagaimana? Seperti yang dilakukan Nabi di akhir hayat 2 bulan 80 hari lebih kurang menjelang meninggal. Puncak infak sedekah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 100 ekor unta berkurban. Nah, itu perlu dapat kita laksanakan, tapi diawali dari yang kecil-kecil. It'amut ta'am, beri makan. Ini yang pertama. Yang kedua, ifsha'us salam, ungkapkan salam. Simple saja Nabi mengangkat derajat itu pada yang kecil-kecil diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih makan, berapalah makan? Satu bungkus nasi, sarapan pagi bungkus lontong beri kepada orang susah. Tapi melaksanakannya berjamaah. Kadang kita kalau berzikir berjamaah ramai, tapi kalau bersedekah berjamaah tak banyak. Oleh sebab itu, ta'am kasih makan. Yang kedua, ifsha'us salam, tebarkan salam. Tebarkan salam lewat lidah, ucapan baik. Ucapannya baik, salam yang diajarkan Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang kita tak sesuai ungkapan dengan perbuatan. Salam di mulut, salam juga di tangan. Jangan mulut salam, begitu mudahnya kadang penguasa mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan untuk kamu, rahmat Allah untuk kamu, berkah Allah untuk kamu. Tapi tangan menghancurkan. Lain di mulut, lain di tangan. Dalam Islamnya disebut dengan munafik. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, di tempat yang paling aspal, yang paling rendah, disitulah letaknya orang yang lain di mulut, lain di hati. Mulut saya mengucapkan salam, tangan saya tak pernah menempeleng Pak Ustaz, tangan saya tak pernah menganiaya, tangan saya pun menebarkan salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Memang tangan secara zahir tak pernah dia menempeleng, tak pernah dia memukul, tapi ada yang lebih sadis daripada tempelengan tangan. Apa itu? Tanda tangannya meluluh lantakkan rumah orang, harta benda orang. Oleh sebab itu mesti sesuai antara salam di mulut dan salam. Oleh sebab itu agama kita ini tak dinisbatkan kepada nabinya. Ini agama apa namanya? Agama Buddha, dinisbatkan kepada Buddha Siddhartha Gautama. Ini agama Kristen, dinisbatkan kepada Kristus. Ini agama Konghucu, dinisbatkan kepada Konghucu, Konfusiusme. Tapi Islam ini agama Muhammad. Tak ada agamanya apa? Islam, selamat. Oleh sebab itu ketika Nabi ditanya, apa Islam itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih, selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Ada orang salatnya khusyuk, rajin, puasa sunat, tapi kalau bercakap lidahnya tajam bukan main, bukan Islam. Oleh sebab itu ifsha'us salam, tebarkan salam. Salam dalam bentuk wujud salam, assalamualaikum, dan perbuatannya salam. Langkah kakinya menebarkan salam, ayunan tangannya menebarkan salam, kedipan mata, bisikan hati, telinga, lintasan pikirannya, semuanya salam. Seperti yang dia ucapkan selesai salat, Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Maunya salam di dunia dan masuk pun ke negeri yang penuh dengan keselamatan. Apa itu? Darussalam, dar rumah, salam keselamatan, rumah keselamatan, surga, jannatun na'im. Yang terakhir, yang ketiga, yang dapat mengangkat derajat kita adalah kasih makan, tebarkan salam. Wassalatu billayli wannasu niyam, salat di tengah malam. Wannasu niyam, saat orang lain tidur. Salat ketika orang lain salat memang agak berat. Tapi solat ketika orang lain tidur amat sangat berat, tak banyak dapat melakukannya. Solat Idul Adha ramai, Idul Fitri lebih ramai, hari Jumat ramai. Kenapa? Semua orang solat. Tapi ada orang yang mampu solat ketika orang lain tidur. Disitulah mengangkat derajatnya di hadapan Allah SWT. Betapa ruginya orang Islam ketika dibuka buku catatan amal. Apa kata Allah? Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Dicatat malaikat, bangun tengah malam, apa? Buang air kecil. Itulah orang yang paling rugi. Kalau tak bangun sama sekali, lewat. Tapi bangun tengah malam hanya untuk hal yang sepele, maka sempatkan berwudu, salat. Salat wanasunya di saat orang lain sedang tidur. Kita sedang membangun hubungan khusus dengan Allah SWT. Kalau teleponnya waktu siang, sibuk, banyak gangguan, sering putus-putus. Tapi kalau sudah kita buat hubungan sambungan langsung jarak jauh di tengah malam, maka disitulah munajat kita kepada Allah SWT. Di antara orang yang mendapatkan perlindungan Allah adalah rajulun zakarallah, orang yang berzikir mengingat Allah khalian, dalam keadaan sunyi sepi saat orang lain tidur, dia bangun tengah malam, fafadat aynahu, menetes air matanya. Air mata itulah yang menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, empat yang kita bahas, dari empat ini bercabang pula kepada tiga, thalasu muhlikat, tiga yang binasakan, ada tiga yang binasakan, thalasu munjiat, tiga yang menyelamatkan, thalasu kafarat, tiga pula yang menutup silap salah dan dosa, dan terakhir salasu darajat, tiga yang mengangkat derajat. Ada 12 perkara, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dalam tanya jawab. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.